Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang saya cintai, alhamdulillah sekian kalinya kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, yaitu kajian pengajaran bahasa Arab. Di sini lebih banyak mengupas tentang qawaid an-nahwiyah, yaitu grammar bahasa Arab, di mana bahasa Arab cukup kaya dengan grammarnya. Walaupun demikian, grammar-grammar yang ada dalam bahasa Arab mungkin terlihatnya begitu banyak dan barangkali mungkin terasa sulit dan sebagainya. Pada hakikatnya sebetulnya kalau kita menyelam grammar ini, masya Allah, sebetulnya sahlah, tidak begitu sulit. Nah, yang penting ada kemauan, azam yang kuat untuk mempelajari grammar ini bagaimanapun, dan ini merupakan keharusan bagi seorang terkhasatan talibul ilm, bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i. Ini merupakan syarat mutlak, tidak bisa tidak, harus. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, di mana saja antum berada, fi hadhil laila sanakhthu fi at-tadrib at-tasi', kita melangkah ke latihan yang ke-9. Ini masih grammar. Nah, sebelum kita melangkah ke grammar yang akan dijelaskan di sini secara singkat, jangan lupa grammar-grammar yang telah kita pelajari, terutama fil usbu'il madhi, terkait dengan makna la'alla. La'alla hadhihi min ikhwati inna. Ma amaluha, apa amalnya? Ahsan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Hadhi inna wa akhwatuha min ikhwati inna la'alla. Hadhihi tu'tabar min al-af'al an-nasikha aw min al-huruf an-nasikha. Min al-huruf an-nasikha. Ahsan. Karena semuanya huruf, tidak ada yang fi'il, yaitu inna dan akhwatuha. Adapun kana, adapun kana min al-af'al an-nasikha, yaitu fi'il-fi'il yang nasikha. Baik, ma mana nasikha? Menghapus. Baik, menghapus atau membatalkan. An-nasakh. Maksudnya apa ini terkait dengan ini? Kalau an-nasakh fi al-hukm al-islami, khasatan fi madha? Fi al-hukm al-fiqhi. Apa? Membatalkan hukum, diganti hukum yang baru, baru, yang lebih baik, atau yang sama dengan hukum yang dibatalkan. Baik, termasuk yang dalam kajian nahwu ada istilah an-nasakh, yaitu nasikha, yang batalkan. Baik, maksudnya apa ini? Yansihul mubtada ismul mubtada sara ismu ismuha sara isma sara isma. Yani inna wa akhwatuha au kana wa akhwatuha tansakh al mubtada, tansakh al mubtada, al mubtada sara isma, sara ismaha, thumma watansakh, watansakh khabarul mubtada, khabarul mubtada sara khobaroha. Khobaroha. Maksudnya apa? Coba terjemahkan, barangkali ada pemirsa atau pendengar TV Raja enggak paham, enggak ngerti. Iya. Merubah mubtada menjadi isimnya. Yaitu isim membatalkan inna, membatalkan hukum mubtada menjadi isim inna dan saudara-saudaranya, atau isim kana, atau isim kana dan saudara-saudaranya. Dan merubah khobar mubtada menjadi khobar inna, inna dan saudaranya, atau kana atau dan saudaranya. Tentu hukumnya berbeda antara kana dan inna. Nah, berbedanya apa? Bertolak belakang. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafakkan isim artinya merafakkan merafakkan apa? Mubtada menjadi isimnya. Baik, marfu'nya atau rafa'nya isim kana bukan karena mubtada tapi karena in kana. Sedangkan khabarnya mubtada menjadi mansub. Menjadi apa? Mansub karena kana. Contoh, wa kana Allahu ghafuran rahima. Ayat yang senada seperti ini banyak sekali bertaburan di dalam Al-Qur'an. Wa kana Allahu, Allah sebagai lafzul jalalah, sebagai isim kana. Ghafuran khabar, khabar kana yang pertama, rahima khabar, khabar kedua. Sebaliknya, inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan mubtada menjadi isimnya. Jadi bukan lagi mubtada, menjadi isim inna. Dan merafakkan khabar mubtada menjadi khabar inna. Dan contohnya apa? Innallaha ghafurur rahimun. Banyak ayat yang senada dengan ini dalam Al-Qur'an Karim. Innallaha ghafurur rahimun. Baik, demikian juga la'alla juga apa min ikhwati inna, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Nah, di sini dijelaskan fungsi la'alla. Sisi makna, tidak selamanya la'alla itu bimakna at-tarajji. Arti at-tarajji harap. Berharap, ya. Terkadang bermakna al-ishfaq. Apa itu ishfaq? Kekhawatiran. Kekhawatiran atau merasa kasihan. Baik. Contoh di sini, ini bisa dijadikan apa? Rumus untuk mengingat, ya. Agar teringat terus. La'alla al-imtihana sahlun. Tentu maksudnya apa nih? Ya. At-taraji. Nah, at-taraji, mudah-mudahan atau saya berharap ujian mudah. Mudah. Nah. Sebaliknya, la'alla al-imtihana sa'bun. Nah, itu enggak tepat kalau diartikan apa? Saya berharap, kan? Iya. Tepatnya apa? Saya khawatir ujian sukar atau sulit. Baik, ini darsuna fil usbu'il madhi. Tayyib, al-anna nakhtu ila tadrib at-ta'si'. Kita masuk ke latihan yang ke-9 atau tamrin ta'si'. Tayyib, tafadhal, wahid minkum yaqra. Naam. At-ta'si' ilaikum amthilatan ukhra. Naam, ilaikum amthilatan ukhra. Ta'bir seperti ini akan kita jumpai di dalam kutub al-Arabiyah. Kutub al-Arabiyah, kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, ini bentuk uslub. Susunan apa? Dalam bahasa Arab. Ilaikum amsilatan ukhra. Apa maksudnya? Nah, jangan diartikan ilaikum kepada kalian. Ilaikum kepada kalian. Amsilatan ukhra. Contoh-contoh lain. Apa maksudnya begini? Nah, ini harus paham ilaikum maksudnya apa. Iya. Betul, ilaikum itu apa? Bentuk jar majrur, kan? Nah, tapi dia sudah bentuk berubah bentuk makna. Taib, ikhra, tafadhal. Huna ilaikum ismu fi'lin. Naam. Huna ilaikum ismu fi'lin. Isim fi'il. Walaupun asalnya apa? Ila harfu jar kum damir. Ilaikum. Nah, tatkala kata-kata ilaikum dirangkai dengan kata seperti ini, maka ilaikum sudah menjadi isim fi'il. Isim fi'il bukan lagi dinamakan jar majrur. Paham tuh? Sudah bermakna isim fi'il. Isim fi'il apa? Isim fi'il amar. Nah, ini maksud isim fi'il apa? Isim fi'il amar yaitu ada kata yang bermakna perintah, dia bukan fi'il. Padahal maknanya makna kata kerja. Bisa itu mengandung makna fi'il amar atau dia fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya. Nah, akan tetapi kenapa dikatakan isim fi'il fi'il? Karena dia tidak menerima tanda fi'il, maka enggak bisa dikatakan fi'il. Tidak menerima tanda fi'il, laisa laha alamatul fi'il. Dia tidak memiliki tanda fi'il. Nah, kalau tanda fi'il, apa tanda fi'il? Kita ambil contoh. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa tanda fi'il madhi? Bisa dimasuki oleh dhamair. Sah? Dhamir muttasil. Dhamir mutaharrik. Seperti tu, ta, tum. Enggak bisa ilaikum tu. Iya kan? Enggak ada. Dia bisa enggak bisa menerima. Kalau ini fi'il amar, ini fi'il amar, isim fi'il amar, apa tanda fi'il amar? Hah? Bisa dimasuki nun taukid. Contoh idrib idribanna, uktul uktulanna, isyrab isyrabanna. Menerima nun taukid. Ini enggak bisa menerima nun taukid. Nun taukid enggak bisa masuk. Enggak bisa ilaikum, hah? Ilaikumunna. Maka dikatakan apa? Isim fi'il. Karena dia tidak menerima tanda fi'il. Baik. Wasil. Lanjutkan. Wasmul fi'li kalimatan tadullu ala ma yadullu alaih. Iqra jayidan. Wasmul fi'li kalimatun. Kalimatun. Limadha kalimatun? أنت قرأت في الأول كلمة وقرأت مرة ثانية كلمة بعد الثالثة كلمة طيب ها لا تعرف هذا واضح جدا واسم الفعل إني بنتك كلمة أبا جملة إيه فعلية أو اسمية اسميه صح صحيح اسميه جمل اسميه متكونه من المبتدا والخبر فاين مبتدا اسم مبتدا اسم اسم هذا مبتدا اين خبر كلمه ليس كلمه واسم الفعل كلمه فهمت طيب Wasmul fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu ghaira annaha la tuqbalu alamatahu. Naam. La tuqbalu la taqbal aw la tuqbalu aw la taqbalu. La taqbalu alamatahu. Iqra jayidan. Tayyib. Tarjim. Ilaikum. Amsilatan ukhra. Huna. Iya. Contoh-contoh yang lain di sini. Ah? ilaikum amsalatan ukhra tidak jangan diartikan dulu. Iya. Huna di sini ilaikum kata-kata ilaikum ismu fi'lin. Isim fi'il. Baik, terus. Samir. Dan isim fi'il adalah satu kata yang menunjukkan atas apa-apa yang menunjukkan padanya fi'il, fi'il selain Selain? Selain. Selain selainnya. Repot juga menerjemahkan ya. Iya, memang. Tidak menerima. Tidak menerima. Tapi mungkin kita minta para peserta ya, nah, suruh membaca dan terjemahkan ini. Jazakumullah khair. Pada Kuai Studio kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan di 0218236543 Anda bisa menghubungi kami dalam pembahasan di kesempatan malam ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akh Kamaruddin. Naam. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu. Tafadhal akh Kamaruddin. Naam. Ilaikum amsilatan ukhra. Kuna ilaikum ismun fi'lin. Ismun au ismu? Ismu fi'lin. Naam, ismu fi'lin. Wasmu fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu wera annaha la takbalu ala ma'tahu. Ilaikum amsilatan ukhra, yeah. Ini ilaikum adalah isim fi'il. Jayid. Dan isim fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada apa yang menunjukkan atasnya fi'il. Akan tetapi dia tidak menerima tanda-tanda fi'il. Baik, ghairah hanya bisa juga terjemah ya. Terjemah ini apa tergantung bahasa kita yang pas ya. Iya. Ghairah cuma hanya, ya, saja. Hanya saja dia tidak menerima tanda fi'il. Jadi kesimpulannya isim fi'il itu adalah kata. Kata yang menunjukkan perbuatan. Menunjukkan apa? Perbuatan, pekerjaan. Hanya saja kata ini ha kembali ke mana? Anha kembali pada kalimah. Hanya saja kata ini tidak menerima tandanya. Nyapa? Hak terakhir alamatahu yang oleh aina al fiil. Nah ini harus domirinya harus paham kemana kembalinya. Ya. Kalau enggak paham kemana kembalinya, muter-muter menerjemahkan nanti ini. Ya. Hanya saja kata ini tidak menerima tanda fiil. Padahal maknanya menunjukkan makna kata kerja. Entung? Baik. Istamir ya. Kamaruddin. Wa ilaika ma'nahu khudh. Hadha huwa al-ma'na. Ilaika ma'nahu khudh. Kalau ilaikum khudhu. Ilaiki khudhi. Khudhi. Tergantung kita bicara dengan siapa. Kalau kita bicara dengan anak kita perempuan banyak ilaiki. Di mana khudhi? Kalau dia laki-laki, ilaika, gimana khudh? Kalau bicara kita dengan para siswa kita, ilaikum, gimana khudhu? Baik, ahsan, taqul, istamir, al-awalu ilaika hadal kitabah. إليك هذا الكتاب انظر لذلك الكتاب هنا منصوب انظر لماذا إليك هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ خذ هذا فعل لازم أو فعل متعدي فعل متعدي يا كان أبطي فعل متعدي أحسن membutuhkan maf'ul bi, yaitu menasabkan maf'ul bi secara langsung. Nah, khudhil kitaba. Nah, oleh kata al-kitaba di sini mansub. Limadha mansub? Ya Kamaruddin. kita baca. Iya. Badal. Ahsan, badal. Badal dari apa? Hada. Hada di sini isim isyarah mabni permanen. Iya, dia menempati tempat apa? Ya Qamaruddin. Karena setiap mabni i'rabnya mahal. Nah, fi mahalli eh rafa aw nasab aw jar, ha? Nasbin. Fi mahalli nasbi. Kenapa fi mahalli nasbi? Karena mabni. Karena isim, isim isyarah. Enggak, yang ditanya fi mahalli nasab. Kenapa fi mahalli nasab? Juga bisa fi mahalli rafa. Itu apa? Maf'ul bi. Ah, hadha huwal jawab. Li'annahu maf'ul bi. Karena dia sebagai maf'ul bi, objek, so? Iya. Ilaika, ilaikum, hadha, ambillah ini, kan gitu. Berarti ini sebagai maf'ul bi. Ini apa? Lalu dijelaskan oleh kata selanjutnya Alkitab sebagai badal atau ataf bayan. Idza ba hadza ay hadzal kitab. Masyaallah. Ahsanta ya Qamaruddin. Mungkin atrum minka an ta'ti bi misli hadzal misal. Ilaikum. Hadza al-kursi. Ilaikum hadzal kursiya. Kursiya. Naam. اترك كلمة هذا يعني تستعمل كلمة أخرى غير إشارة يعني إشارة إليكم إليك يعني. إليك أو إليكم نعم إليك الدفتر أحسن إليك الدفتر نعم إليك الدفتر أنا أقول لكم مثلا إليكم شرحي إليكم شرحي لهذه القاعدة في هذه الليلة ما معنى إليكم هذا شرحي لهذه القاعدة في هذه الليلة أمبلها لك لين penjelasanku tentang kaidah itu kaidah atau kawaid malam ini. Baik, barakallahu fiki ya Qamaruddin. Barakallahu nah. Ustaz, kalau berikan berikanlah bisa juga. Mada? Berikanlah. Nah. Enggak. Ini khudz ambil, berikanlah lagi. Iya. Ini mana khudz, bukan mana a'ti. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Al-Akh Qamaruddin, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Iya. Kita berikan kesempatan kembali saja. Bagi pendengar dan pemirsa TV Roja silakan di 0218236543. Ya, kami angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fawaz? Naam. Ya, masyaallah. Naam, ahlan wa sahlan ya Ummu Fawaz. Tafadhali ya Ummu Fawaz. Ana marasani ya Ustaz. Naam. Tak. La bas, naam. Ya ukhti ilaikil ma'aliqa. Ha? Ya ukhti ilaikil ma'aliq ma'aliqa. Malaya kalau isa ma'aliqa. Baik, ya ukhti ilaikil ma'aliqa. Ma'aliqa. Baik, terjemahnya? Wahai saudariku, ambillah sendok-sendok ini. Naam, malaik jama' min? Mil'aqa. Ahsan. Mungkin ta'ati Nabi yumkin an ta'ati ya. An ta'ati bil misal akhar. Ilaikum ayyuhatullab kutuban fil maktabah. Jaid. Ahsan. Masya Allah. Fi misal akhar. Lagi, oh iya, biar jelas. Coba terjemahkan itu. Kalau nanti ada pemirsa atau pendengar TV Raja yang enggak barangkali enggak paham dia. Wahai para murid, ambillah buku-buku di perpustakaan. Perpustakaan, jahit. Asalisa. Baik, nah. Yaqulul muzi'u ilaikum nashrat al-akhbari. Naam. Terjemahnya? Penyiar berkata, ambillah berita-berita ini. Naam, ambillah berita-berita ini. Nashrat al-akhbar itu siaran ya. Naam. Naam, siaran berita. Jayid, masyaallah. Barakallahu fik. Barakallahu. Apa Ustaz, ada pertanyaan? Masyaallah. Iya. Untuk isim fi'il yang bermakna selain fi'il amr, contohnya apa ya Ustaz ya? Oh iya. Baik. Nanti ada yang untuk arti madhi atau mudhari? Iya, iya, betul. Boleh lagi Ustaz. Boleh lagi nanya lagi? Iya, oh iya. Kalau isim setelah isim fi'il itu, apakah harus selalu nasab menjadi maf'ul bih atau bisa yang lain? Iya betul, mesti maf'ul bih ya. Karena makna khudz. Itu kan yang bermakna amr ya? Iya, enggak. Kalau dia tergantung fi'ilnya, ya, tergantung fi'ilnya. Kalau dia fi'ilnya bukan fi'il muta'addi, berarti tidak ada objek, ya. Nah, di sini ilaika atau ilaikum bermakna khudhu. Berarti harus ada maf'ul. Makanya di sini ilaika hadzal kitab, ya. Isim fi'il madhi seperti ba'u madha hayhata hayhata. Dalam Al-Qur'an ada kan? Hayhata hayhat. Hayhata mana ba'uda? Fi'il madhi saja. Itu ya, isim fi'il madhi. Nah, itu hayhata enggak bisa menerima apa? Menerima tanda fi'il madhi. Enggak bisa hayhata masuk apa dhamir. Nah. Nah. Demikian juga apa? Amin, ini selanjutnya kan? Amin, ini isim fi'il? Amr. Baik, nah. Amin. Baik, barakallah fiqh. Baik, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mas Fawaz. Dan sudah terjawab pertanyaannya. Nah. Kita berikan kesempatan yang ketiga, silakan di 021-823-6543. Di belakang Mas Fawaz, silakan. Baik, halo. Iya, assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Saya terputus. Untuk nomor 3 atau masuk ke nomor 10 Ustaz? Mada? Masyarah? La yazal hadha. Naam, mungkin hadha na'ti ila salis. Atau mungkin mada nu'tihim fursa mada an ya'ti abim misal ini. Baik, kita berikan kesempatan. Naam. Bagi para pendengar dan pemirsa TV Raja untuk memberikan contoh kalimat yang berbeda dari apa yang tadi kita sebutkan. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Fanif. Umu Fatimah. Fatimah. Iya. Agak-agak takut saya. Agak takut dikit. Kenapa? Agak-agak takut enggak bisa. Lah. Nah, ya, kalau udah bisa ganti Nana di sini. Masya Allah, nanti menjadi insya Allah akan menjadi ustazah insya Allah. Bisa ya kan? Ini harus bisa mengajarin para ummahat. Ini kasihan ini ummahat ini kita kekurangan ya SDM untuk mengajarkan para ummahat. Iya, akhirnya yang ngajarnya para ikhwah melalui tirai. Karena itu kan belum nggak puas ya. Iya. Nah, tapi kalau ada guru-guru yang perempuan, ummahat, iya. Nah, Ustaz. Baik. Ustaz, ana coba yaqulu abi ya auladu khudzul kitaba. Ini contoh khudzu atau contoh ilaika? Ilaika apa, Ustaz? Jadi enggak bisa. Yaqulu abi ya auladu ilaikum hadhil haqibata. Saya mukhata ikhwani. Ya awladu. Naam. Ilaikum hadhil haqibata. Baik, karena tasnya gede, barang berat ya. Terpaksa panggil anaknya banyak. Gangkatnya berat. Kurang tepat ini aja dari konteks kalian. Ya tergantung maksudnya kan. Innamal a'malu binniat, ya kan? Maksudnya apa? Mungkin tasnya besar, koper hakibah juga bisa diartikan koper. Kopernya berat kan enggak bisa diangkat satu orang kan? Iya, yeah, ambil. Atau ilaikum hadhil kutubah. Betul, Ustaz. Jadi, betul. Ilaikum hadhil kutubah. Ya auladi, ilaikum hadhil kutubah. Hadiyatan lakum. Iya kan? Nah, ambil kitab-kitab ini sebagai hadiah untuk kalian. Nah, kata sang ayah kepada anak-anaknya. Nah, Masya Allah. Baik, coba baca itu selanjutnya apa itu? Aduh. Jangan adu dulu. Iya. Yang nomor tiga satu. Wakadhalika. Wakadhalika amin. Ismu fi'li bimakna istajib. Nah, dan demikian pula dengan amin adalah isim fi'il dengan makna istajib, kabulkan. Ustaz. Kabulkan. Jangan salah baca. Amin itu A-nya panjang. Amin. Nah, Ustaz. Kemarin sudah saya sampaikan. Kalau amin apa artinya? Amin. Amin itu kabulkan, Ustaz. Bunda. Amin itu amin. Berimanlah, Ustaz, ya. Amin itu orang yang dipercaya. Maka Rasulullah digelar apa? Al-Amin. Naam, huwa rajulun aminun. Dia seorang laki-laki yang amanah, dapat dipercaya. Itu aminun. Nah, aminun. Ini kalau amin apa? Aminun itu apa? Bentuk apa itu? Sifatun musyabbaha bismil fa'il. Sama seperti karimun, rahimun. Iya. Nah, ini amin. Nunnya baris sukun, bukan aminu, bukan amina, bukan amini. Itu baris sukun dan ini mabni. Ya mabni. Iya. Amin itu mabni, barisnya sukun. Ya, mabdan sukun. Baik, kalau yang berkaitan dengan hadis yang ketika ada seorang wanita di kuburan sedang menangisi anaknya kan ilaika anni itu bermakna kan menjauhlah kau dariku, itu apa, Ustaz? Oh iya, ilaika anni bina ibta'id. Oh gitu. Iya, ini beda dengan yang ini, Ustaz. Tergantung annya. Oh gitu. Iya, betul. Ilaika anni, betul. Nah. Itu juga isim fi'il amar ya. Baru saya teringat itu. Iya, jadi dimana ibta'id. Nah, karena ada an. Oh gitu. Iya. Jadi karena ada sambungannya, jadi maknanya iya, beda lagi. Iya. Makanya makanya ilaikum. Nah. Belum tentu isim fil amar, tergantung rangkaiannya saya katakan. Konteks rangkaian konteksnya. Nah, betul. Nah. Jazakallahu khairan mengingatkan saya. Iya. Nah. Satu lagi kalau fi'il amar dari ku seperti ku anfusakum itu fi'il madi atau itu apa, Ustaz? Oh, itu iya, itu fi'il amar di apa? Waqa. Waqa yaqi. Waqa ini namanya fi'il apa? Man minkum ya'rif. Fi'il apa ini? Ahsan lafif maqru au mafruq? Mafruq. Apa di mana lafif? Lafif. Lafif itu laffa, itu bermakna mana maknanya banyak. Ada laffa yaluf itu melipat. Laffa yalufu min at-tawa melipat. Ya, ada laffa di mana jama'a wa dhamma, ini yang maksudnya. Makna jama'a wa dhamma. Apa itu jama'a wa dhamma? Mengumpulkan. Karena ada dua huruf illat dikumpulkan dalam satu kata. Nah, fahimti? Fahimti. So, nah, kalau untuk mu'annasnya, kalau untuk apa? Yang satu. Lahdha, isbiri. Iya. Satu per satu dulu. Afan. Iya. Nanti tercecer-cecer nanti. Jadi baik, itu baik. Maka dikatakan lafif. Nah, dua huruf illatnya, kalau dia dipisah oleh fi'il sahih di tengah-tengah, namanya lafif mafruq. Mafruq. Terpisah. Nah. Kalau bergandengan, yaitu ain fi'il dan lam fi'il bergandengan, namanya lafif makrun. Enggak ada fa fi'il dan ain fi'il bergandengan, huruf illatnya enggak ada. Yang ada ain fi'il dengan lam fi'il. Seperti rawa, yarwi, nawa, yanwi. Itu lafif makrun. Nah, kembali waqayaqi itu fi'il lafif mafruq. Nah, waqayaqi, waqayaqi. Kalau anta taqi. Taqi. Taqi. Maka tasrif kalau fi'il mudhari itu wawnya mahdhufa, dibuang wawnya. Nah, waqa bukan waqayaqi, enggak, waqayaqi. Dibuang. Kenapa siqal berat? Waqayaqi itu berat, makanya dibuang. Sehingga jadi apa? Yaqi. Taqi anta. Kalau amarnya dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari kan? Nah. Dari fi'il mudhari. Bagaimana caranya? Buang huruf mudhara'anya. Ya atau ta. Karena ini mukhatab anta, berarti ta dibuang. Taqi, buang ta. Jadi apa? Qi, ada kan ya? Qi. Ada ya-nya? Ada, karena fi'il mu'tal kan? Nah, fi'il mu'tal, kalau dia fi'il amar, tanda binanya hazfu harfin illah. Dibuang huruf ilatnya. Jadilah qi, qaf sendiri. Jadi huruf qaf sendiri, satu qaf. Bagi harakatnya qi. Nah, qi, kalau untuk jamaknya apa? Kalau untuk musanna qi, qiya. Qiya. Iya, kembali ianya. Qi, qiya. Karena tanda mabni musannanya ketika musanna bukan ya, bukan huruf mu'tal, tapi apa? Hasfun nun. Itu ingat tuh, idrib idriba. Hasfun nun dibuang. Jadi qiya. Nah, amarnya apa? Untuk jamaknya ku. Kok bisa jadi ku? Ianya mana? Asalnya qiyu. Ya kan? Qiya, qi, qiya, qiyu. Itu asalnya qiyu. Yu begini berat. Dhammah, ya, arat dhammah, depannya waw, itu berat. Qiyu. Paham tu? Nah. Makanya ianya dibuang. Dibuang huruf ianya. Jadi apa? Qiyu. Belum ku lagi kan, baru qiyu kan. Jadi apa? Qiyu kan? Qiyu. Qiyu lebih parah lagi beratnya daripada qiyu. Iya kan? Makanya tungkal, dipindahkan harakat dhammah, harakat dhammah yang ada ya yang dibuang itu, pindahkan kepada qaf. Saraku. Itulah atau ilmu ilalnya. Iya. Makanya ku anfusakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umma Fatimah, dan faedah pertanyaan yang sangat bermanfaat. Baik. نعم طيب ننتقل إلى العاشر نعم ينكسبله من الإخوة في إذاعة شاء الله طيب فضل يا أخي فضل يا أخي العاشر أشياء ممنوع من الصرف لأن أصله لأن أصله أشياء على وزن أفعلاء اقرأ جيدا أفعلاء لا اقرأ جيدا لأن أصله لأن أصله أشياء هكذا أشياء على وزن أفعلاء نحو أغنياء وأصدقاء نعم إيه Jadi kenapa asya itu tidak boleh bertanwin? Tapi mungkin terjem? Ahsan. Asya'u mamnu'u minasurfi. Tidak menerima perubahan. Mana mamnu'? Terlarang. Terlarang. Mamnu'u tadkhin. Dilarang merokok kan? Nah, mamnu'u tadkhin. Dilarang merokok. Mamnu'u. Dilarang. Tapi mamnu'u minasurfi. Dilarang apa? Dari sarfi nah. Perubahan. Tanwin. Jadi as-sarfu di sini benar at-tanwin. Jadi dilarang bertanwin. Kenapa? Apa faktornya? Tentu ada illat. Li'anna aslahu, karena aslinya adalah as-yi'au. Naam. Ala wazni. Ala wazni af'ila'u. Af'ila'u. Iya. Nahwu, contohnya agniya'u. Agniya'u. Wa asdiqa'u. Asdiq. Ini jamak taksir ya. Agniya'u wa asdiqa'u. Yang jelas itu hamzah adalah bukan hamzah asli, hamzah zaidah. Hamzahnya apa? Hamzah zaidah. Ya. Perhatikan asya'u, hamzah terakhir itu bukan hamzah asli. Bukan hamzah syai'un. Asya itu jamak daripada syai'un. Mana syai'? Sesuatu. Ada hamzah sah? Syai'. Ada hamzahnya kan? Syai'un. Ketika jamak asya'u, hamzah terakhir bukan hamzah asli pada syai'un. Hamzah yang asli dibuang. Maka di sini apa? Asluhu Ashyau. Hamzah pertama itulah hamzah aslinya. Ashyia itu hamzah pertama, hamzah aslinya. Sedangkan hamzah setelah alif itu hamzah zaidah, tambahan. Ya. Nah, makanya ashyau mamnu minas sarfi, termasuk tidak boleh bertanwin. Ya. Kenapa? Timbangannya daripada af'ila aghniya'u wa asdiqa'u. Iya. Baik, mungkin ana atlub minkum aw min al mustami'ina wal mushahidin al kiram an yada' an tada'u hadhihi al kalima fi jumlatin mufidah fi halat al raf'i wan nasbi wal jarri. Baik, ada tatbiqul lughah ini. Kita praktikkan bahasanya. Baik, pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan Ustaz terkait dengan poin yang ke-10. Anda bisa membuat kalimat dari kata-kata berikut. Ini aghnia, kemudian asdiqa, asya dan asya, dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Silakan di 0218236543 dengan sebuah jumlah yang mufidah atau yang sempurna. Ya, halo. Silakan. Atau yang sudah menelpon, silakan bisa menghubungi kembali. Dan Anda juga bisa menyampaikan via pesan singkat di 0813177765443 atau di 0819896543 bagi para pendengar radio. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Fadal. Iya, dengan siapa di mana? Baik, dikeraskan suaranya. Kabel terputus, kami berikan kesempatan kembali via telepon secara langsung di 0218236543. Tadrib atau latihan yang ke-10. Al-muhim adalah jumlah basitah nih. Jumlah basitah. La nurid madha jumlah tawilah. Wa ta'bir laysa bi sahih ni. Nah. Ya, halo. Silakan. Aw amsilah min ikhwah al-idha'ah awalan. Naam, tafadhal min wahid minkum. Nah, ayo kalimat. Sudah ada yang masuk, kita angkat dulu saja. Silakan. Halo. Halo. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Iya, yeah, silakan dengan siapa? Fadlullah. Baik, terputus. Fadl akhri Andi. Naam. Ayo kalimat asya' atau aghnia' atau asdiqa'. Ishtara Muhammadun asya'a. Naam. Ishtara Muhammadun asya'a kathiratan. Ahsan. Ishtara Muhammadun asya'a kathiratan. Baik, ma muqirab asya'a huna? Bagaimana dia? Maf'ulun bih. Maf'ulun. Ishtara Muhammadun fa'il, asya'a maf'ul bih. Ya. Kenapa enggak boleh ditanwinkan tadi? Bisa asya'an? Mamnu sarfi. Karena baik, dia termasuk tidak boleh bertanwin. Asya'a kathiratan. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya bagi pendengar yang sudah menghubungi kami ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Rasyad di Bandung. Baik, para kalafik silakan. Naam, tafadhali ya Umi. Mina kalimat agnia, Ustazah. Hah? Ustaz. Kif? Mina kalimat agnia. Naam, agnia au asdiqa au asyani, ma syi'ti. Silakan, terserah. Nah. Alazi marfu. Naam, fi halat rafa. Naam. Agniya'u takhruju zakah. Madha? Agniya'u takhruju. Takhruju. Naam. Apa arti takhruju? Keluarkan, mengeluarkan. Kalau mengeluarkan, kalau kharaja yakhruju itu keluar. Keluar. Takhruju. Kalau akhraja baru mengeluarkan. Jadi timbangan ya, af'ala umumnya untuk apa? Menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Jadi kalau kita ingin menjadikan fi'il yang tidak ada objek seperti keluar, masuk, pulang dan kembali. Nah, untuk bermakna muta'addi ada objeknya, umpamanya keluar mengeluarkan, masuk memasukkan, ulang memulangkan, kan gitu. Nah. Maka pakailah timbangan af'ala. Af'ala iya. Af'ala yuf'ilu. Jadi akhraja yukhriju. Baik? Tafadhol. Dan agniya'u tukhriju. Agniya'u tukhriju az-zakah. Az-zakah. Baik, afwan. Ana sa'aktub. Anti tushahidin al-tilfaz? Laisa. La, baik, mungkin al-mushahidin. Baik, agniya tukhriju az-zakata. Az-zakata? Naam. Baik. Naam, khata, Ustaz. Hah? Naam, khata-khata. Fi tukhriju. Laisa tukhriju. Naam. Baik. Baik, la, baik. Mas sahih? Yang benar ya, Pak? Yukhrijuna. Hah? Yukhrijuna. Yukhrijuna. Masya Allah. Yukhrijuna. طيب يخرجون الزكاة أغنياء يخرجون الزكاة نعم خلاص؟ خلاص طيب ما رأيكم يا إخواني bagaimana pendapat antum ini هل هذه الجملة صحيحة أم لا يبقى تفضل يا أم ترجمهكان Para-para orang kaya. Para cukup sekali aja ya. Para orang kaya. Orang kaya mengeluarkan. Iya. Mengeluarkan zakat. Jadi para orang kaya sedang mengeluarkan zakat. Maknanya tepat kan? Sahih? Itu maknanya tepat. Iya. Bahasa Indonesia-nya tepat itu. Baik. Sekarang kita lihat bahasa Arabnya. Hal hadza sahih am la? Ta'ana amsa awalan. Hadza tukhriju. Kita tulis tadi. يخرجون نعم يخرجون طيب الزكاة نعم يخرجون الزكاة صحيح أم خطأ يا إخواني kelihatan benar ya. Baik. Hah? Yukhrijna. Kenapa? Yukhrijna itu apa artinya? Hah? Jamak taksir dihukum sebagai muannas. Baik, kalau dia berakal? Ada yang mengeluarkan zakat gak berakal ya? Masya Allah. Iya. Izin al-Islam. Nah, al-khata' hunak. Al-khata' laysa yukhrijuna. Ana yukhrijuna zakat hadha sahih. Al-khata' huna agniya. Di sini salahnya. Karena mubtada' di awal dia mesti ma'rifah. Mesti ma'rifah? Ma'rifah, enggak bisa agniya'u. Asalnya mada al-agniya'u. Iya, al-agniya'u. Di situ kesalahannya. Iya, al-agniya'u yukhrijuna az-zakata. Tayyib, masya Allah. Iya. Karena dari sisi makna juga, kalau agniya'u kan nakirah. Enggak jelas kan? Bagaimana kita mengatakan mengeluarkan zakat, kita sering enggak tahu. Iya, orang kaya yang mengeluarkan zakat mana? Siapa orang enggak melihat? Iya, makanya pakai apa? Al-aghniya'u pakai alif lam. Kena mubtada kalau di awal mesti pakai alif. Itu ma'rifah ya. Iya, ma'rifah. Baik. Baik, jazakallahu khair dan demikian umum yang di Bandung ada sedikit perbaikan. Nah, kalau sudah alif lam, nah. Al-aghniya'u tidak lagi i'rabnya ismul ladzi la yansarif. Nah. Baik, kenapa? Ada alif lam. Oleh karena itu kalau sudah ada alif lam, maka tanda rafa'nya apa? Marfu'un bil dhamma wa mansub bil fathah wa majrur bil kasrah. Tapi kalau dia mamnu' sarfi, harakat cuma dua, dhamma atau fathah. Dhamma ketika rafa, fathah ketika nasab, dan ketika jar. Tetap fathah. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas tambahan faedahnya. Demikian Umu yang di Bandung, barakallahu fik. Baik, kita masih berikan kesempatan dari kalimat yang ketiga, asdiqa. Silakan bagi Anda yang ingin coba membuat kalimat dalam jumlah yang sempurna di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Kamaruddin. Ya, Ustaz. Ahlan, barakallahu fik. Baik, jarib ya. Fadhil ya. Hawil. Li asdiqa'u agniya'u. Masya Allah, borong ini ya. Langsung borong ini. Masya Allah. Ya Kamaruddin, barakallahu fik. Taib kita tulis, karena pemirsa TV Raja mungkin mereka melihat ya, perlu mereka melihat dulu. Taib ya. Li asdiqa'u aghniya'u. Masya Allah. Li asdiqa'u aghniya'u. Borong ya. Baik. Ai jumlah ya Qamaruddin? Jumlah. Jumlah apa ini? Mubtada. Jumlah ismiyah ya. Baik, jumlah ismiyah. Nah, mubtada di sini nakirah. Nakirah. Nah, sah? Sah. Kenapa dia nakirah di sini? Kok bisa boleh nakirah? Nah, makalek itu kalau dia mubtadanya bentuk nakirah, sedangkan khabarnya dalam bentuk syibul jumlah, jar majrur atau dzaraf, mubtadanya harus apa? Diakhirkan. Diakhirkan. Tapi ini sebetulnya karena sudah ada sifat, itu boleh di awal. Itu nama minal musawwirat. Nah, kalau isim nakirah, kalau sudah ada disifati oleh sifat, nah, atau dia idhafah digabung dengan kata nakirah, itu boleh letak di awal. Asdiqa'u aghniya'u li. Asdiqa'u aghniya'u li. Baik, ini li di depan, ini namanya khabar muqaddam. Ini takbir yang cukup bagus ya. Li asdiqa'u madza aghniya'u. Baik, maksud di sini adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Baik ya Qamaruddin. Aina mubtada ya Qamaruddin? Mubtada agniya'u. Ha? Agniya'u. Agniya'u mubtada. Naam, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Baik, asdiqa'u? Asdiqa'u sifat asdiqa'u mubtada. Asdiqa'u mubtada. Sekarang agniya'u? Agniya'u na'at. Na'at, sahih. Jadi asdiqa'u itu apa? Mubtada, sedangkan aghniya'u adalah sebagai apa? Aghniya'u na'at. Jamak daripada ghani. Ghani itu kata sifat. Ghaniyun kata sifat. Jamaknya aghniya'u. Sahih. Perhatikan tidak boleh bertanwin. Nah. Baik, ya Qamaruddin. Nah, hati misal madza fi halatil jar coba. Au fi halatil nasab, fi halatil jar ini. Ahmilu kutuba asdika ah agniya ah. Ahmilu kutuba asdika ah agniya ah. Ah, Masya Allah. Coba terjemahkan. Saya membawa kitab-kitab teman-teman. Kutuba atau kutubin? Kutuban? Kutuba, Ustaz. Kutuba, taib. A? As? As diqa'a. Diqa'a? Agniya'a. Agniya'a. Hati-hati nih. Iya. Masya Allah. Hal hadha sahih, ikhwani. Unzur jayidan. Hada kutuba mudhaf ila asdiqa, sah? Iya. Benar ini takbirnya? Betul? Sah? Sah atau tidak sah? Sah. Baik. Ahmilu kutuba asdiqa'a agniya'a. Kok bisa asdiqa'a? Mamnun nasab fi sad. Mamnun nasab hadha majrur aw mansub? Majrur. Majrur. Kenapa majrur ya? Majrur. Karena karena mudhaf ilaih sad. Mudhaf ilaih. Hadha huwa al-jawab. Dia majrur karena dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Kutuba. Mudhaf asdiqa'a mudhaf ilaih. Nah, kemudian ditanya kenapa a, kenapa enggak i? Karena dia apa? Ismul ladzi la yansarif alamatu jarihi fathah. Iya. Aghnia'a jadi apa? Na'at li asdiqa'a. Majrur juga aghnia'a? Naam ustaz. Majrur tanda jarnya fathah. Karena ismul ladzi yansarif. Ahsan, masyaallah. Barakallahu fik. Masyaallah, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, akhwana al-karim. Akhamaruddin, barakallahu fik. Fi amsalah fi SMS ada kita angkat ada contoh yang disebutkan atau disampaikan pendengar dan pemirsa melalui pesan singkat. Yang pertama yuhibbullahu asdiqa'a. Yuhibbullahu asdiqa'a. Naam, jumlah sahihah min haitsul qaidah. Apa artinya? Allah suka teman-teman. Tahib, terlepas pada makna maksudnya yang jelas itu kaedahnya tepat. Iya, tidak salah. Yuhibbullahu asdiqa. Tahib. Tahib. Ya, jazakallahu khair. Naam. Kami akan kembali. Tahib. Iltaqaitu at-tujara aghnia'a fi suq. Ha. Lahdha. Dari Ummu Aska di Sorong, masya Allah. Taib, ana sa'atu bawla. Barakallahu fikum. Iya. Naam. Mada qal? Iltaqaitu. Iltaqaitu. Saya bertemu. Taib. At-tujara. Iltaqaitu. At-tujara. At-tujara. Bila alif lam. Naam. Agniya'ah. Agniya'ah. Fisuki. Fisuk. Pedagang yang kaya di pasar. Nah, fisuk. Taib. Fisuk. Nah. Enggak, ini bertemunya di pasar ini. Iya. Iltaqaitu tujara agniya'a fisuki. Taib. Terjemahan jelas. Saya bertemu dengan para pedagang yang kaya di pasar. Nah. Indonesianya tepat. Mia fil mia barangkali. Iya. Iya, enggak tahu juga yang ahli bahasa ya, saya bukan ahli bahasa Indonesia. Tapi yang jelas lebih kurang itu maknanya. Sekarang kita kaji ya, kita lihat dari susunan bahasa Arabnya. Sesuai enggak dengan kaidah Arabiyah? Itu nahunya. Hah? Enggak sesuai? Antum kok bisa tahu enggak sesuai? Baik, saya tanya antum, aina al-khata? Mal khata'una? Apa yang salah di sini? Apa salahnya takbir ini? Ah, karena agniya ini sebagai apa? Ta'id marasannya. Mal khata', salahnya di mana? Di agniya. Agniya. Taib. Kenapa salah di situ? Karena dia nakirah, harusnya makrifat. Mengikuti at-tujar. Tujar. Sebagai apa agniya ini? Na'at. Na'at. Nah, kalau agniya ini sebagai na'at, pedagang yang kaya kan? Berarti sebagai na'at bagi tujar. Nah, di sini tujarnya apa? Memakai alif lam, so? Kalau begitu berarti agniaknya harus memakai alif dan lam. Taib, sahih. Taib. Kalau tujarnya tidak memakai alif lam, bagaimana? Tujaron. Ah, coba kita tukar. Nah, ya tadi. Kalau enggak memakai alif lam apa? Tujaron. Tujaran. Iya, saya bertemu para pedagang agniya'a. Nah, di sini tujaran mansub sebagai apa? Ngikut ini kan tadi kan? Iya. Iya, saya tulis apa adanya dulu. Saya contoh ini dulu. Apakah benar? Taib. Kemudian apa? Agniya'a. Niya'a. Benar ini na'at manut? Betul kan? Benar. Sisi na'at manutnya benar. Ini na'at, ini man'ud. Sama-sama tidak makil iflam. Ya kan? Ini mansub, berarti ini juga mansub. Saya tanya lagi. itu salahnya. Satu, apakah ada salah lagi? Hah? Akif? Ahsanta. Barakallahu fik. Inilah yang harus dikuasai juga. Terkadang ada fi'il membutuhkan kata bantu, itu huruf jar namanya. Huruf jar. Ada sebagian kata kerja membutuhkan apa? Huruf jar. Ini namanya fi'il muta'addi bi harfi jar. Muta'addin bi harfi jar. Muta'addi, dia ada objek tapi dia harus pakai huruf jar. Mencari, bahasa an. Bahasa an. Memikirkan. Tentu ada yang difikirkan. Mikirkan tentang mau nikah. Salah? Antum ini. Betul kan? Antum mikirkan? Hah? Mikir enggak? Oh iya, jujur aja. Iya. Nah itu apa bahasa Arabnya? Fakkara yufakir. Fakkara fi. Nah, fakkara fi. Memikirkan. Fi-nya enggak diartikan lagi, bukan memikirkan dalam atau memikirkan di. Enggak, itu sudah fakkara fi merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, enggak bisa dipisahkan. Ya. Fakkara fi itu gandengannya. Nah, di sini bagaimana Ustaz untuk bisa mengetahui Ustaz? Irji'u ila qamus. Udu ila qamus awul mu'jam. Kembalilah ke mu'jam. Iya. Saya pernah lihat, ya, sudah lama, kitab ini, kitab fi'il al-af'al al-muta'addiyah bi hurufil jar. Itu ada kitab itu. Tapi saya enggak punya. Saya pernah lihat di satu perusahaan dulu lama, di waktu saya masih di Bangka. Iya. Nah, saya pernah lihat kitab itu. Masya Allah, itu kitabnya bagus, ya. Nah, ini ya, kalau tidak salah itu, kalau mau cari di apa, mungkin internet ada barangkali, di Google, Mbah Google ya. Di Google. Ya, mungkin ada. Ya, atau di Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah. Ya. Insya Allah ada itu. Jadi al-af'al al-muta'addiyah bi hurufil jar. Nah, ini supaya tahu. Ya. Jadi ada sebagian fi'il membutuhkan objek. Sa'ala'an, bahasa'an. Ya kan? Kemudian apa tadi? Fakkarafi dan semacamnya. Begitu juga iltaqa, iltaqa bi. Kalau laqiya, maknanya sama. Laqiya dengan iltaqa maknanya sawa. Maknanya sawa. Bertemu. Cuma apa? Cuma iltaqa bi pakai ba. Kalau laqiya tanpa ba. Laqitu tujara. Saya bertemu para pedagang. Nah, al-aghniya'a fissuq. Nah, di sini kesalahan apa tadi? Banyak. Artinya apa? Iltaqaitu bit. Nah, ini tambah ba. Bit. Kalau sudah ada ba masuk, bagaimana ini? Bitujari majrur bil ba, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah. Ya kan? Mimnya kasrah. Kada ada ba dengan. Nah, saya bertemu dengan para pedagang. Nah, naatnya ngikut. Isim majrur mesti dia harus majrur. Dia enggak mau beda nih, enggak bisa beda. Nah. Nah, faham tum? Baik, kemudian kita lihat ini. Kalau kita masuk bi di sini. Ya. Kaifa taqul? Ah. Iya, masuk ba. Di sini tanpa alif lam. Bitut. Ah, bitujarin, tujar tasrid ya, tasrid ini. Ini tu. Tujarin. Terus akhirnya enggak berubah? Enggak berubah. Enggak berubah kan? Bentuknya sama tapi tak serupa. Betul? Enggak serupa. Tadinya dia mansub, di sini majrur. Dia majrur. Harakatnya sama, fathah. Makanya tadi ismun ladzi la yansarif marfu'un bidhamma wa mansubun bil fathah wa majrurun bil fathah. Sama bil fathah. Karena ini isim yang tidak boleh bertanwin, ya, karena tiba aghnia, maka dia sebagai apa? Ya, na'at. Nah, ini bagaimana? dia tanda jarnya fathah. Jadi iltaqaitu bi tujarin aghniaa. Ya, saya bertemu dengan para pedagang yang kaya. Iya, baik Ustaz. Demikian Ummu Azka di Sarang, barakallahu fik, dan ada sedikit perbaikan terkait dengan kalimat atau contoh yang diberikan. Kita angkat kembali Ustaz. Ada yang menyampaikan contoh kembali. Raja'tu min asdiqa'a aghnia'a. Raja'tu min Raja mungkin yang maksudnya. Raja'tu min asdiqa'a aghnia'a. Mungkin raja'tu ya. Ini bukan raja'tu. Baik. Itu raja. Nah, ini fi'il apa ini? Kalau raja'tu saya pulang. Iya. Saya pulang dari teman-teman. Maksudnya mungkin barangkali dari pulang dari rumahnya. Nah. Taib, raja'tu sah. Raja'tu huna. Raja'tu. Iya. Raja'tu min. Min sah. Iya. Raja'tu ay uttu. Raja'tu min asdiqa'a aghnia'a. Saya pulang dari teman-teman yang kaya. Iya. Ya, temannya dia sini enggak tahu ya. Yang jelas temannya kaya. Bukan teman dia, teman-teman yang kaya. Iya, kalau temanku apa? Asdiqai. Itu sudah lagi bukan ladzi ismul ladzi sharif karena sudah idhafah. Digabungkan. Ini juga kalau sudah idhafah tidak berlaku i'rab apa? Tanda i'rab ismul ladzi sharif marfu'un bil dhamma wa mansub bil fathah wa majrur bil kasrah. Kalau dia sudah digabung. Iya. Baik, kami angkat contoh yang berikutnya dari pendengar kita, Ummu Hilya di Tali-Tali, Sulawesi Tengah. Dia menyampaikan pembahasan sebelumnya, Ustaz. Ya bunayya, ilaika ilaikal ulumul Qur'ani. Ya bunayya, ilaikal. Ya bunayya, ilaika. Ilaika ulumul Qur'ani. Ilaikal atau ilaika? Huna maktub ilaikal. Ilaikal ulumul Qur'ani. Baik, kita tulis biar jelas. Nah, yang mendengar maupun terutama yang memperhatikan melalui TV Raja ya, supaya ketahuan di mana salahnya. Ya bunayya, masya Allah, ini panggilan yang panggil apa ini? Halim. Halim yang santun. Ya bunayya ilaika, ilaika al-uluma. Apa tadi bacaannya di bawah? Al-Qur'ana. Naam. Dibuatnya Al-Qur'ana. Kasih harakat itu ya. Naam, ilaika. Nah, al-ulum al-Qur'ana. Al-ulum al-Qur'an. Baik. Nah, dari si bahasa Indonesia nya ya, ilaika ulum al-Qur'ani huna. Al-Qur'ani. Naam. Baik. Al-ulum al-Qur'ani. Baik. Tentu maknanya apa? Ya, wahai ananda, ambillah ilmu-ilmu Al-Qur'an. Taib, ahsan, masya Allah. Taib, di sini kita lihat kaedahnya. Apakah benar takbirnya menurut tata bahasa Arab? Ya bunayya sahih, mi'ah fil mi'ah. Ya. Ya bunayya, ilaika, berarti ini apa? Isim fi'il amar. Amar. Ambillah. Kemudian al-ulum al-Qur'ani. Ada salah di sini? Atau tidak? Fi khata' amla? طيب استعمل هذا نعم اجيب فضل يا لماذا نعم تخطئ بدون ال تنفع ال تنفع الف لام يا لماذا كنابا نعم مضاف اضافه يا القران itu bukan kata sifat يا القران bukan kata sifat القران itu مصدر نعم قرا يقرا قراءه وقرانا itu masdar. Iya. Kemudian dijadikan nama suatu salah satu kitab Allah SWT bernama Al-Qur'an. Baik. Nah, ini bukan kata sifat. Oleh itu berarti dia harus kata gabung ilmu Al-Qur'an. Kalau dia mudhaf atau ini istilah apa idhafa, penggabungan dua kata idhafa, apa kaidahnya? Ini dikatakan mudhaf yang digabungkan, ini mudhaf ilaih yang digabungkan kepadanya. Syaratnya apa? Kalau mudhaf ilaih, dia mudhaf ilaih adalah kata kata kedua, juz' tsani, bagian kedua, selamanya dia majrur, ya kan? Tanda jar asli kasrah. Nah, Qur'an ini betul, ini betul. Nah, yang kedua, syarat mudhafnya apa? tidak boleh bertanwin, tidak boleh memakai alif dan lam. Kemudian kalau dia musanna atau jamak muzakkar salim, itu jamak yang beraturan untuk laki-laki, nonnya dibuang. Nonnya dibuang. Nah, ini apa? Di sini ada alif lam, hadza khata. Mesti dibuang, enggak boleh pakai alif lam. Hadza. Asyba ya bunayya ilaika ulumul qur'ani. Hadza huwa. Ya bunayya ilaika ulumul qur'ani. Ilaika uluman nahwi. Ilaika uluman lughatil arabiyah. Ilaika ulumat tafsir. Hakadha. Baik, jazakallah khair. Dan terakhir kami angkat pesan singkat dari pendengar kita, Akh Gufran di Polewali. Apakah semua isim mamnu' minas sharaf ketika dimasuki alif lam menjadi isim mu'rab? Oh iya. Nah. Iya, semua isim yang ismul ladzi sharif kalau sudah dimasuki alif lam atau dia menjadi mudhaf, jadi mudhaf, bukan mudhaf ilaih ya, menjadi mudhaf, i'rabnya bukan lagi i'rab ismul ladzi sharif. Jadi im jadi apa? Dia bukan istilah mu'rab ya. Itu istilah mu'rab salah tadi ya. Iya. Kalau mu'rab berarti ismul ladzi sharif berarti mabni. Ya. Bukan mabni. Ismul ladzi sharif itu mabni, bukan mabni, itu mu'rab. Ismul ladzi la yansarif itu mu'rab, bukan mu'rab, bukan mabni. Nah, cuma tidak boleh bertanwin. Enggak boleh bertanwin. Nah, mu'rab kena berubah kan? Dhammah, fathah kan ada berubah tuh. Ya, maka mu'rab. Nah, dia enggak boleh bertanwin, itu saja. Nah, kalau dia sudah maka alif lam, dimasuk alif lam, seperti apa? Al-masajidu, al-ma'ahidu, i'rabnya kembali seperti i'rab yang isim yang bertanwin, marfu'un bil dhamma wa mansub bil fathah wa majrur bil kasrah. Al-masajidu fi Jakarta kathiratun. Al-masajidu. Ya, kemudian contoh lagi bang. Kalau dia mansub, innal masajida fi Jakarta kathiratun. Contohnya majrur, zahabtu au sallaitu fil masajidi. Sallaitu fil masajidi. Iya. Bukan fil masajida, fil masajidi. Majrur dan kasrah. Kenapa? Karena sudah ada alif lam. Ada alif lam. Demikian juga kalau dia jadi mudhaf. Masajidu Jakarta. Masajid itu mudhaf, Jakarta mudhaf ilaih. Masajidu Jakarta kathiratun wa kabiratun. Banyak dan besar-besar. Kemudian ketika mansub, ra'aitu masajida Jakarta au zurtu masajida Jakarta. Mansub itu enggak berubah karena dia maf'ul. Majrur bagaimana? Sallaitu fi masajidi Jakarta. Fi masajidi. Kenapa? Karena sudah jadi mudhaf digabung kepada Jakarta. Baik, naktafi bihadzal qadar. وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم واشتراككم في هذا الدرس. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.